Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, luar biasa sekali, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di mana untuk program Tafsir Al-Misbah episode kali ini, insyaallah kita akan berbicara lebih jauh mengenai Isra dan Mi'raj. Seperti kita ketahui, fenomena besar dalam Isra dan Mi'raj merupakan misteri besar yang tentunya tidak akan pernah bisa terjawabkan. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema tersebut insya Allah dalam episode ini, karena kita juga akan mengetahui peristiwa itu ada iman di satu pihak dan juga ada logika rasional di lain pihak, sehingga bagaimanapun kedua hal tersebut tentunya akan bisa membaur dalam Isra dan juga Mi'raj. Insya Allah kita akan membahas mengenai hal tersebut dan juga tema itu, dan ada beberapa surat yang akan kita bahas lebih lanjut dalam episode ini, yaitu surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18, dan kita akan mendapatkan pemahaman, pemaparan mengenai tema tersebut tentunya bersama narasumber kita. Kita akan mengucapkan salam dahulu kepada Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak, ya, bersumpah kembali insyaallah masih diberikan waktu, kesempatan, ya, Pak, ya. Amin, amin. Dan ilmu yang dimiliki bisa berbagi untuk kita semua. Amin. Dan untuk ibu-ibu yang hadir di sini, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Anis Utan Kayu dan ibu-ibu Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro serta Majelis Taklim Anissa Pengurus Pusat Bayangkari. Assalamualaikum ibu-ibu yang soleha. Alhamdulillah ibu, ya, bisa bersua kembali di sini di Tafsir Al-Misbah. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai Isra dan Mi'raj, ya bu, ya. Baik, Pak Quraisy bisa langsung dilanjutkan. Mari mungkin mengenai ini, Pak. Mari kita bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita bicara Isra dan Mi'raj. Yeah. Isra, perjalanan malam. Mi'raj, alat untuk naik. Mm-mm. Itu Mi'raj namanya, alat untuk naik. Pertanyaan pertama yang dibahas oleh ulama, ini dua peristiwa yang waktunya berdekatan, bersamaan, atau berbeda? Pada umumnya berkata itu satu perjalanan. Yang pertama dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan sampai ke Sidratil Muntaha. Itu berarti Isra dan Mi'raj terjadi pada satu malam yang sama. Ada juga yang berkata dua peristiwa yang berbeda waktunya, tapi itu tidak populer. Pertanyaan yang lain, adakah uraian tentang Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran yang kita mau bahas ini dari segi Tafsir Al-Misbah? Jawabannya, Isra pasti ada. Itu di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Mi'raj, ada Mi'raj atau tidak? Nah, dari segi penafsiran, ada yang berkata tidak ada secara tegas uraian tentang Mi'raj. Tapi ada lagi yang berkata begini, di surat Al-Isra itu sebenarnya ada isyarat tentang Mi'raj. Karena dia di surah itu dikatakan Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram, di mana itu? Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, ada penafsiran lain. Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh, tempat sujud yang terjauh. Jadi dia katakan bukan di Palestina, itu ya, di mana itu? Itu di Sidratil Muntaha, di sana di. Ada yang berkata begitu, tapi ini juga tidak populer. Yeah. Oke. Ada lagi yang berkata bahwa Isra itu diuraikan di Suratul Isra, Mi'raj itu disinggung di Suratin Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, itu nanti seterusnya di Sidratil Muntaha, ada di situ kata-kata Sidratil Muntaha. Tapi baik, mari kita lihat pada surah An-Najm. Menarik bahwa baik uraian tentang Isra maupun tentang Mi'raj, kalau kita berkata itu di surat An-Najm, itu kedua-duanya dimulai dengan isyarat bahwa ini peristiwa yang tidak terjangkau oleh nalar. Ini peristiwa yang sangat mengagumkan. Nah, kita lihat di suratul Isra dimulai dengan Subhanalladzi Asra. Subhana itu apa artinya? Maha suci Allah, maha agung Allah. Kita kalau melihat sesuatu yang aneh atau menakjubkan, kita ucapkan Subhanallah. Allah sebelum menceritakan tentang Isra, dia mulai dulu Subhanallah. Untuk memberi isyarat bahwa ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Kita lihat uraian menyangkut Mi'raj, dia mulai dengan Wan najmi idha hawa. Demi bintang, Allah bersumpah, demi bintang waktu dia tenggelam. Kita bicara bintang, bisa tahu bintang? Kita enggak tahu bintang. Terlalu jauh bintang, apalagi yang lagi tenggelam. Ada cahaya di langit yang kita lihat di bumi ini, cahaya bintang, bintangnya udah punah. Tapi karena jauhnya, cahayanya baru kita lihat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di suratil Waqi'ah itu berkata, La uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Saya tidak bersumpah dengan tempat-tempat terbit atau tenggelamnya bintang. Itu adalah sumpah yang sangat agung, yang sangat agung pula sebab saya bersumpah dengan itu. Terlalu agung. Bintang ini kita tidak tahu berapa jumlahnya. Mau bisa enggak hitung bintang? Enggak bisa. Oke. Kita baca kita punya surah Wan najmi idza hawa. Demi bintang pada saat dia terbenam. Allah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang tidak terjangkau oleh nalar kamu. Ini bukan persoalan ilmu. Ini persoalan percaya. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Sahibukum, teman kamu, sahabat kamu. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kamu kenal dia sebagai sahabat. Dia tidak sesat, tidak juga dia menyimpang. Ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berucap suatu ucapan yang lahir dari hawa nafsunya. Quran yang dia sampaikan bukan hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsu. Marah bukan karena hawa nafsu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkannya menyangkut Al-Quran atau menyangkut hadis qudsi tidak lain kecuali wahyu yang diterimanya. Baik pemirsa, jangan pindahkan channel televisi Anda. Masih banyak pemaparan lagi, ada 4 segmen di mana kita akan membahas lebih lanjut mengenai Isra dan Mi'raj. Tetap bersama kami tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Bersama Bapak Guru Syihab di sini masih membahas mengenai Isra dan Mi'raj tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah. Masih ada beberapa surat lagi yang tentunya akan kita bahas lebih lanjut. Dan kita langsung saja mendengarkan pemaparan yang langsung akan diberikan oleh Bapak Kures. Silakan Bapak. Baik, kita lanjutkan. Ma yantiqu 'anil hawa. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak berucap sesuatu, ucapan yang datang dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau sampaikan itu dalam arti Al-Quran atau hadis qudsi itu ada. Nabi itu menerima wahyu. bisa jadi redaksinya langsung dari Allah, Quran. Bisa jadi redaksinya disusun oleh Nabi atau disusun oleh Malaikat Jibril, dia sampaikan pada kita. Semua wahyu. Allamahu syadidul quwa. Dia diajar oleh satu sosok yang sangat kuat. Dzumirratin fastawa. Sosok yang sangat kuat itu amat cerdas, gagah. Yaitu Jibril. Uraian-uraian ini belum berbicara tentang Mi'raj, tapi baru mengantar bahwa ada peristiwa, ada nanti peristiwa yang sangat mengagumkan yang tidak terbayangkan oleh nalar kamu. Nabi Muhammad berucap ucapan yang benar. Jangan kira itu datang dari hawa nafsunya, tapi itu datang dari Allah dan itu disampaikan oleh Allah melalui Malaikat Jibril. Jangan duga itu malaikat yang bukan malaikat nomor satu. Seakan-akan begitu. Dia itu sangat kuat, lagi sangat cerdas. Baru dikatakan wa huwa bil ufuqil a'la. Ah, ini kita mulai tidak tahu nih. Dia berada di ufuk yang tertinggi. Di mana? Enggak tahu. Sudah mulai enggak tahu ya. Yeah. Kita mau berhenti sejenak di sini. Dalam hidup ini ada hal yang kita tahu. Ya tahu. Ada hal yang kita tidak tahu. Jangankan di luar diri kita, dalam diri kita, kita tidak tahu. Tahu tentang ruh? Gak tahu sudah. Tahu tentang mimpi? Bagaimana itu orang mimpi? Tahu tentang tidur? Tidak tahu. Nikmat tidur? Nikmat atau tidak? Man. Kapan rasakan nikmatnya? Bangun tidur ya Pak? Akan sudah tidak tidur. Oh, iya. Kalau kita berkata bangun tidur, sudah tidak tidur. Banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak hal yang bersifat dikatakan orang suprarasional, di atas kemampuan nalar. Mata kita bisa melihat dua hal yang sama tapi substansinya berbeda. Saya bisa bawa gelas, satu gelas di sini, satu gelas di sini, dari jauh saya lihat sama. Perasan apel sama enggak dengan perasan cuka? Beda. Kelihatannya sama. Air yang mengandung racun dengan air yang biasa sama enggak? Sama. Tidak sama. Kalau pandangan mata sama. Pandangan mata sama. Banyak hal yang seperti itu dalam kehidupan keseharian kita, apalagi fil ufuqil a'la. Kan ini pengantar dia, kita nanti melihat wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Sewaktu itu Jibril ada di tempat di ufuk yang sangat tinggi, kemudian mendekat lalu turun. Saya terangkan ini bahasa Indonesianya agak sulit saya temukan. Dana mendekat, tadalla saya beri ilustrasinya. Ibu biasa lihat pohon tinggi, dahannya turun ke bawah, ada buahnya. Walaupun pohonnya tinggi karena dahannya ke bawah, itu namanya tadalla. Tadalla. Apa itu bahasa Indonesianya? Apa? Merunduk. Hah? Merunduk. Iya. Ya, oke deh kalau mau kata, pokoknya yang penting dimengerti, ya kan? Kalau bahasa Jawanya apa? Mentiung. Mentiung. Oke. Apa yang ingin dikatakan di sini? Iya. Jibril itu ada tinggi. tinggi di atas sana, tapi dia turun mendekat dari tempatnya, dia tidak berubah di atas sana, tapi dia mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, jadi itu buah tadi seakan-akan saya bisa petik karena saya ini rendah. Tetapi sebenarnya dia ada tinggi di atas. Nah itu yang dilukiskan. Itu ketika itu Nabi melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Dia buka dua sayapnya sudah tertutup seluruh alam raya. Itu bentuk aslinya. Suma. Terus tadalla, kita lihat lagi tadalla untuk kita paham ini tadalla. Tadalla itu juga digunakan untuk memanjakan seseorang. Oh dia merunduk ini dalam konteks memanjakan. Nah kita lihat ini. Yang mengajar Nabi Muhammad, kita lihat ini, mengajar malaikat yang sangat kuat, yang sangat cerdas, yang sangat tampan, yang mau turun ke bawah walaupun dia di atas, dan memanjakannya, dekat kepadanya. Mantap gak ini pengajarannya tadi? Mantap. Jadi kalau ada sesuatu yang belum dimengerti, jangan anggap ini dia ngomong kosong. Nanti dalam perjalanan Isra, dalam perjalanan Mi'raj, itu banyak hal-hal yang kalau kita gimana tuh ini? Ini rasanya gak masuk di akal ini. Jangan tuduh macam-macam. Ini kok dia katakan, misalnya Nabi Muhammad menjelaskan, itu orang yang membicarakan keburukan orang. Itu kan namanya dia makan bangkai. Yeah. Iya kan? Benar gak itu? Oh ini dia gak apa-apa. Anda tidak lihat. Anda kira cuma air ini. Padahal itu ada racunnya. Nah ini tadi. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Demikian dekat beliau sehingga menurut perhitungan kamu, kebiasaan kamu, dia itu sejarak seperti dua ujung busur panah. Nah, dua ujung busur panah itu kan sangat dekat. Dekat, betul. Dekat sekali dia kepada Nabi Muhammad. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Ketika itu malaikat Jibril atas perintah Allah mewahyukan kepada hamba Allah ini apa yang diwahyukan. Kita lihat. Auha ila abdihi, kepada hambanya. Di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi juga. Abdihi juga. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memperhamba dirinya kepada Allah. Amin ya Allah. Puncak. Nah, ini Nabi Muhammad pendapat. Kita lanjutkan kembali dulu ya, Pak Quris. Okay, ya. Kita beri sebentar. Nah, orang yang menghambakan dirinya kepada Allah, subhanallah. Ya baik, kita akan lanjutkan kembali. Dan sepertinya ibu-ibu juga semakin menarik saja ya, Bu ya. Dan semakin ingin lebih mengetahui kembali bagaimana sih Isra dan Mi'raj itu. Kita beri sebentar, nanti kita lanjutkan kembali tentunya kepada Bapak Quraish Shihab. Jadi pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah, jangan kemana-mana, lanjutkan kembali, masuk di segmen ketiga. Tetap bersama kami. Ini dalam Tafsir Al-Misbah dan masuk di segmen ketiga pemirsa, masih membahas mengenai Isra dan Mi'raj. Kita langsung saja mendapatkan pemaparan langsung diberikan oleh Bapak Quraish Shihab. Silakan Bapak, kembali lagi Pak. Fa auha ila abdihi ma auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya, hamba Allah ini, apa yang diwahyukannya. Tidak jelas apa yang diwahyukannya itu. Dia hanya bilang, maka dia beritahu apa yang dia mau beritahu. Bisa tahu enggak kita apa yang dia beritahu? Iya. Mestinya kita berkata tidak tahu. Tapi pasti penting. Nah, kalau kita mau duga-duga, ada ulama duga-duga. Dia bilang itu kira-kira dia beritahu bahwa umatmu akan menjadi banyak dan aku tidak akan mengizinkan umat lain masuk ke sorga sebelum umatmu masuk. Mm-hmm. Itu mm-hmm. Ini duga-duga, nggak ada dasarnya. Kalau kita mau duga-duga, kalau saya menduga, kalau dalam konteks Isra Mi'raj, hei, saya mau wajibkan kepadamu untuk sholat. Sholat itu bukan kewajiban, tapi sholat itu kebutuhan. Itu kira-kira. Auha ila. Kita nanti akan lihat apa sholat itu kewajiban atau kebutuhan. Kita butuh sholat. Jangan anggap dia wajib. Kenapa kita katakan kita butuh sholat? Nah, kita lihat. Bisa enggak hidup luput dari rasa cemas? Tidak ya, bisa. Bisa enggak hidup luput dari mengharap? Iya, tidak bisa. Apakah ada yang bisa memenuhi semua harapan Anda? Enggak ada. Hanya Allah. Ya. Hanya Allah yang bisa menghilangkan kecemasan. Kalau begitu, kita perlu dong minta. Itu kebutuhan. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Baru dia kata, ma kadzabal fu'adu mara. Hatinya tidak mendustakan matanya. Apa maknanya itu? Nah, biasa kita lihat, mata saya lihat, tapi hati saya tidak bisa percaya. Iya, ya. Itu biasa ibu-ibu kalau lihat. Bapak. Nah, lihat bapaknya gitu. Saya tidak bisa percaya. Ini ma kadzabal fu'adu mara. Begitu mantap keyakinan beliau. Wah, walaupun yang dilihat ini luar biasa, hatinya tidak goyah. Sidrat itu pohon aromanya bagus, lezat buahnya, tidak berduri. Ada sesuatu yang namanya dinamai Sidratil Al-Muntaha, itu terakhir. Itu di langit ketujuh. Disitulah terdapat Jannatul Ma'wa. Indaha Jannatul Ma'wa. Baru kita lihat lanjutan ayatnya. Mazaghal basaru wa ma tagha walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ketika itu, izyaksa sidrata mayaksa. Ketika itu, Sidratil Muntaha ini ditutupi, dihiasi oleh hiasan yang begitu indah, yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Tapi lihat Nabi Muhammad, mazaghal basaru wa matagha. Saya beri gambaran. Ibu kalau lihat di sini indah, di sana indah, di situ indah, di sini indah. Bagaimana matanya? Senang. Iya kan? Bingung milih ya Bu ya? Bingung. Ini coba lihat adabnya Nabi Muhammad. Mazaghal basar wa matagha. Tidak berpaling kiri kanan matanya. Padahal ini keindahan, ini baru itu. Karena apa? Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mazaghal basar wa matagha. Jadi itu. Nah, inilah walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Disitulah Allah menunjukkan dengan mata kepala Nabi Muhammad ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi begini, kita masuk sekarang lihat ini Mi'raj dalam konteks ini. Banyak hal yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika itu. Semua berupa tanda-tanda kebesaran Allah. Yang saya ingin katakan begini, pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Boleh jadi ada pengetahuan yang saya belum yakin 100%. Iya. Ada pengetahuan yang tidak ada keraguan saya menyangkut itu. Itu saya namai yakin. Saya beri contoh deh supaya jelas. Ibu yakin ada kota namanya Mekah. Yakin, yakin ya. Pernah ke sana? Pernah ke sana. Yang tidak pernah ke sana, yakin juga? Siapa? Yakin. kalau ibu belum pernah ke sana tapi sudah yakin betul, itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin, ya. Ya kan? Ibu percaya, tahu ada kota namanya Kairo. Yakin? Pernah ke sana? Baru sampai ilmu yakin. Orang yang pernah ke sana lihat, oh ini dia Kairo, itu namanya ainul yakin. Dia sudah lihat. Kata, pernah saya yakin saya pernah ke sana. Berapa lama Anda di sana? Sehari, dua hari. Penting sudah lebih yakin dari ada. Kalau ibu tanya saya, yakin ada Kairo? Oh yakin, ainul yakin. Bukan ilmu yakin, bukan hakul yakin. Saya tahunan di sana. Ya, saya tahu lorong-lorongnya. Jadi sekarang ibu percaya ada sorga? Percaya. Yakin? Yakin. Belum tentu yakin. Belum tentu yakin. Iman itu dalam tahap-tahap kehidupan ini masih bisa diselubungi oleh tanda tanya. Itu sebabnya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai yakin datang kepadamu. Kapan itu yakin datang? Kalau sudah mau meninggal. Yakin. Iya. Luar biasa. Nanti kalau mau bertanya nanti masuk segmen keempat ya Bu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama kami tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Mengenai Isra dan Mi'raj tentunya dalam program Tafsir Al-Misbah. Di segmen keempat ini adalah segmen di mana audiens kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya lebih jauh mengenai tema kita tentunya kepada narasumber kita yaitu Bapak Quraisy Shihab. Sepertinya kita langsung saja memasuki pertanyaan pertama. Silakan, Ibu siapa nih? Di dalam surat An-Nazm ayat 2 disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak tersesat dan tidak keliru. Namun sebaliknya di surat Al-Duha ayat 7 disebutkan bahwa Rasulullah keliru dan tersesat, namun diberikan petunjuk. Bagaimana untuk memahaminya? Ya, baik, terima kasih Ibu. Iya. Iya. Wa wajadaka dhalam fahada. Itu di surat dia menemukanmu dhalan. Sebenarnya kata bol itu, bolan, bol itu berarti tidak menemukan yang benar. Orang lupa itu menemukan yang benar atau tidak? Lupa. Tidak lupa. Mana yang? Jadi ya. Jadi bol itu bertingkat-tingkat. Itu sebabnya putra Nabi Yusuf, Nabi Yakub berkata, inna abana lafi dalalin mubin. Bapak kami dalam dalal mubin. Tentu maksudnya bukan sesat seperti orang kafir, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Di surah Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalalan fahada, Nabi itu jauh sebelum diangkat menjadi Nabi telah melihat keadaan masyarakat ini salah. Yang mana yang benar nih? Dia tidak menemukan kebenaran. Apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim begini nih? Gak benar nih sembah berhala. Apa Yahudi? Gak benar nih. Dia cari itu. Yang mana yang benar? Akhirnya beliau ke Gua Hira kan? Nah, jadi di situ bukan mencari yang mana yang benar, ditemukan atau diberilah itu. Orang yang sesat, yang tidak mengikuti kebenaran, itu juga namanya bol. Nah, kaum musyrik bisa menduga ini sesat ini. Nah, kita sudah artikan di sini sesat bukan lufa, bukan ini. Ah, jadi di sana dikatakan kamu mencari kebenaran kamu tidak temukan, maka kami anugerahkan kepadamu petunjuk. Kalau di sini membantah orang-orang musyrik itu yang menduga ini pembohong. Ini asal ngomong, ini enggak benar. Nah, itu dikatakan madallah, dia tidak sesat, dia tidak. Nabi Muhammad manusia, dia bisa lupa, ya kan? Tetapi bukan itu yang dimaksud di sini. Nah, kalau ghawa itu dia sudah tahu tapi tidak mau ikuti. Orang yang sesat kita bisa kasih ingat, dia ingat. Orang yang ghawa itu dikasih ingat, dia tidak mau ingat. Nah, itu sebabnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu yang dikasih ingat, tidak mau ingat, itu dimurkai Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Karena Isra Mikraj adalah masalah keimanan, seperti apa urgensi peristiwa itu? Saya kira besar sekali urgensinya. Salah satu di antaranya ingin mengingatkan kita bahwa persoalan ini bukan cuma persoalan jasmani atau akal, ada persoalan rohani. Manusia tidak semuanya kamu bisa jangkau dengan akal. Ada hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh akal. Nah, itu sebabnya saya sering berkata begini, setiap persoalan ada cara pendekatannya. Beri contoh yuk, kalau mau tahu panjang ruangan ini bawa meter, yeah. Enggak ya? Oh, bawa meter, betul. Iya dong. Bawa timbangan? Tidak. Ah, sudah salah kalau bawa timbangan. Iya kan? Jadi, mau tahu panjang, bawa ukuran panjang. Mau tahu berat, bawa ukuran berat. Sa'ana itu. Kita manusia ini ada akal, ada hati, ada jasmani. Mau ambil buku ini tidak cukup hanya berkata buku kamu kemari, saya harus gunakan tangan. Hidup seperti itu, ya kan? Nah, mau fahami Isra Mi'raj pakai hati, tetapi hatinya harus bersih. Itu, bagaimana membersihkan hati? Nabi bersabda, wudhu, sholat. Setiap hari berapa kali cuci muka? 5 wajib. Berkali-kali cuci muka. Pernah enggak cuci hati? Cuci darah. Ya, itu kalau hatinya bersih, bisa nyambung, bisa pahami. Nah, jadi ini yang ingin ditekankan di situ. Itu salah satu ya Bu ya. Saya kira demikian. Iya, baik. Mudah-mudahan terpuaskan Ibu ya. Masih ada satu kesempatan lagi, kita akan berikan pertanyaan. Ibu siapa? Masih ada. Oh iya, silakan. Pak Kures yang saya hormati, apa sebenarnya tujuan Isra secara khusus dan Mi'raj secara khusus? Baik, terima kasih Ibu. Isra secara khusus, Mi'raj secara khusus. Secara umum dulu, buat Nabi ada, buat kita ada. Buat Nabi secara khusus antara lain, Nabi itu menghadapi masyarakat Mekah yang banyak mengganggu beliau, ya kan? Nabi juga sebelum peristiwa Isra ini, paman beliau dan istri beliau meninggal. Jadi secara khusus Allah, kamu kemari, kuhibur kamu, kutunjukkan bahwa aku kuasa. Nah, maka ditunjukkan, itu yang buat Nabi. Nah, kita lihat perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina di Masjidil Aqsa. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke atas. Nah, ada hubungan ke samping, ada hubungan ke atas. Itu antara lain buat kita. Jangan cuma sholat tapi tidak baik sama orang. Jangan cuma baik sama orang tidak sholat. Ada hubungan. Nanti bisa timbul itu lagi. Kenapa dari masjid ke masjid? Dalam Islam itu seluruh persada bumi ini masjid. Ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Allah menjadikan buat aku dan umatku seluruh persada bumi ini adalah masjid dan sarana penyucian. Dimanapun mau dimanapun datang waktu sholat bisa sholat. Di padang pasir bisa, di tidak dapat wudhu mau bersuci ada tanah. Jadi itu yang buat kita tuh mengingatkan bahwa kita punya hubungan dengan ini. Mi'raj juga demikian, ya kan? Mi'raj itu hubungan dengan Allah. Harus baik hubungan. Itu sebabnya juga di dalam Al-Quran kita seringkali mendengar menggandengkan sholat dengan zakat, ya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Sholat itu hubungan dengan Tuhan. Allah. Zakat itu hubungan dengan sesama manusia. Saya kira demikian. Baik, pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah, kita akan lanjutkan kembali. Masih ada satu segmen lagi, tetap membahas mengenai Isra dan Mi'raj. Jangan kemana-mana. Untuk di Tafsir Al-Misbah episode kali ini, sepertinya kita langsung saja memberikan kesempatan kepada ibu pertama yang ingin bertanya. Silakan ibu. Bapak Quraisy yang saya hormati, di dalam ayat 3 dan ayat 4 surat An-Najm dijelaskan bahwa Nabi adalah manusia yang terpelihara. Namun dalam perjalanan hidupnya, suatu ketika Nabi pernah ditegur oleh Allah sebagaimana dijelaskan di dalam Surah Abasa ayat pertama. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku dididik oleh Tuhan. Ada bani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah menghendaki agar manusia ini menjadi contoh yang terbaik. Sehingga kalau cuma baik dia ditegur. Kalau cuma baik ditegur. Harus yang terbaik. Nah, kita beli, ibu kasih contoh Abasa. Satu orang, kita anggaplah sekarang ini ukuran kita nih ya. Seorang pemimpin lagi rapat. Datang satu orang tidak minta izin teriak, ajar saya. Apa yang baik menurut kita? Yang baik menurut kita? Panggil, Bung, tolong beritahu itu, bawa keluar. Baik gak itu? Buat kita itu sudah sangat baik. Saya gak marahi dia. Saya tidak membalas mukul. Saya gak maki dia. Saya hanya bilang, tolong beritahu sebentar. Nabi Muhammad gak gitu, Bu. Nabi Muhammad lihat mukanya tidak enak. Wajahnya mengkerut begitu. Itu sudah luar biasa baiknya, ya. Tetapi ada yang lebih baik dari itu. Jangan mengurutkan wajahmu. Ah, ditegur. Jadi bukan karena tidak baik, hanya mimiknya yang ini. Iya. Yang baik menurut orang anak kecil bisa jelek menurut orang besar. Anak kecil di SD, wah ini tulisannya bagus betul nih. Tapi kalau sudah mahasiswa tulisannya kayak gini. Ah, begitu. Nabi Allah, ini kamu harus jadi contoh yang terbaik. Jadi kalau ada yang baik saja, tidak ditegur. Itu teguran-teguran begitu. Saya akan bertanya tentang Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai profil manusia yang sempurna. sejauh manakah kita sebagai manusia, sementara kita adalah manusia biasa, untuk bisa berakhlak seperti Nabi Muhammad. Terima kasih Ibu. Memang tidak mungkin kita bisa sama-sama Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Karena itu pun ketika Allah menguraikan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah teladan yang baik, ayat itu dilanjutkan dengan berkata, taati Allah, taati Rasul. Yakni sesuai kemampuan kamu taat. Ya, jadi tidak mungkin persis bisa sama beliau. Tapi kalau kita tidak bisa sama, ya paling tidak kita meneladani sesuai kemampuan kita. Baik, Bapak ada sedikit waktu juga, mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan bagi kita di sini. Kesimpulan kita menyangkut Isra Mi'raj. Yang saya ingin tekankan atau yang ingin ditekankan di sini adalah hendaklah manusia sadar bahwa dia bukan hanya akal. Hendaklah manusia sadar bahwa ada hal yang harus dipercaya. Dan Anda percaya itu bukan karena tahu, tapi justru karena tidak tahu. Mm-hmm. Percaya, kalau sudah tahu, sudah tidak percaya namanya. Tahu apa di saku saya? Sapu tangan. Begitu saya buka, kacamata. Sudah tahu. Tapi kalau tadi bilang, saya percaya sapu tangan, kepercayaan Anda keliru. Iya. Nah, maka yang mau dipercayai itu karena kita tidak tahu. Nah, tapi karena mau tahu, diberitahu. Maka percayalah yang Anda tidak tahu, selama yang memberitahu Anda itu orang yang terbukti jujur. Nah, ya. Nabi Muhammad tidak berucap dari nafsunya. Dia dibimbing oleh Allah, oleh Rasulnya. Jadi pasti yang dia beritahu itu benar. Ya, kan? Itu tujuannya. Jadi jangan semuanya mau cari-cari. Aku udah dia percaya deh yang tidak. Pemirsa terima kasih, dan kita masih insya Allah jika ada kesempatan kembali ada spesial istimewa juga di mana kita akan membahas mengenai tafsir Al-Misbah selanjutnya di hari waktu yang insya Allah Allah masih memberikan kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.